yang gersang, tumbuh bunga-bunga yang penuh debu. Bertiup sang angin serta pasir panas menimpanya. Oh, masih ada jua yang akan mengharap di kegersangan untuk dapat hidup walau bagaimana di akhir nyata. Masih ada jua yang akan mengharap di kegersangan untuk dapat hidup walau bagaimana di akhir nyata. Dirinya